Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد apa pelajaran terdahulu dari kitab Lamiah ini tentang apa? Apa? Seluruh al-anbiya tidak pernah mewariskan dan tidak pernah mewarisi harta. Ahsan tabarakallahu fik. Apa yang diwariskan oleh Nabi? Ilmu, ahsanta. Jadi para anbiya tidak ada yang mewariskan harta. Apabila mereka meninggalkan harta, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sedekah sebagai sedekah. Jadi para nabi tidak ada yang mewarisi dan tidak ada yang diwarisi. Kecuali ilmu. Maka itu adalah sebagai keistimewaan terhadap al-ilm. Itulah satu-satunya warisan yang paling berharga. Aset yang paling berharga bagi seseorang adalah ilmu. Karena ilmulah yang akan membimbingnya sepanjang hidup. Dengannya lah Allah Subhanahu wa taala menerangi jalan yang ada di depannya, jalan kehidupan. Baik, dan kemarin ikhwan tentang pelajaran Adabul Mufrad tentang Abu Hazim, yang benar adalah Salman Al-Asja'i sebagaimana yang kata Al-Akh Ishaq. Saya yang salah. Yang benar adalah Salman Al-Asja'i. Kemarin saya katakan Salamah Ibnu Dinar karena memang satu tabaqoh. Sama-sama tabi'in. Tapi kalau Abu Hazim Salman Al-Asja'i ini yang banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah. Karena beliau mulazamah dengan Abu Hurairah selama 5 tahun. Maka besok lagi insyaallah kalau ada Abu Hazim dari para sahabat dari Abu Hurairah atau sahabat yang lain, maka dia adalah Salman Al-Asja'i. Adapun Abu Hazim Salamah Ibnu Dinar ini hanya meriwayatkan dari Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi. Kemarin saya hanya lihat namanya gitu aja, enggak saya lihat guru-gurunya. Kalau Salamah Ibnu Dinar hanya meriwayatkan dari sahabat Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi. Itu sebagai ralat pada pelajaran Adabul Mufrad. Baik, kita kemarin sudah ambil bait baru hubbukal autana ajzun zahirun faghtarib talqa anil ahli badal fa bimukthil ma'i yabqa asinan wa saral badri bihil badru tamal. Apa makna bait ini? Apa Daniel makna bait ini? Disuruh apa sama Al-Imam Ibn Al-Wardi rahimahullahu ta'ala? Menetap di seseorang yang hanya suka menetap di kampung halamannya tanpa ada keinginan untuk rihlah tanpa ada keinginan untuk pergi mencari ilmu, maka ini adalah sebuah kelemahan. Seseorang yang hanya memilih untuk menetap di tempat tinggalnya, maka dia akan miskin pengalaman. Minimal dia akan miskin pengalaman. Dan ini tidak mesti, ikhwan. Kalau memang di negerinya ada ma'had, ada ilmu, dan dia tidak ada kebutuhan untuk di tempat yang lain, maka enggak apa-apa seseorang tidak pergi. Yang jelek adalah apabila seseorang memilih untuk tinggal di negerinya dalam keadaan bodoh. Dalam keadaan bodoh tidak ada keinginan untuk rihlah talabul ilm. Ayo dibaca siapa ini? Baca dulu. Kalamnya Syekh ya. Itu mimbarnya kenapa di situ? Dibersihkan tadi. Nanti di kalau Isya dibawa ke sini lagi. Ayo. Apa artinya yasfuru? Kenapa kamu baca yasfuru? Apa artinya? Cari di kamus atau tebak saja? Apa? Nyari di kamus. Apa artinya? Yasfuru atau yasfiru artinya menjelaskan, menyingkap. Yasfiru artinya menyingkap. Terus. Wa adama tajalludihi. Ini enggak jelas ini wa ghairu dzalik, itu sebenarnya sudah selesai, enggak tahu kok ada lagi ar-rijal. Baik, lanjut. Ayo bacaannya apa, al-mubahati apa irabnya? Dari yang benar itu naat dari maqasid. Jadi tujuan-tujuan safar yang dibolehkan, yang dibolehkan itu tujuannya, karena safar itu ngikut tujuannya. Kalau tujuannya haram ya safarnya jadi haram. Kalau tujuannya mubah, ya safarnya jadi mubah. Kalau tujuannya itu wajib, safarnya menjadi wajib. Jadi mubaha ini adalah na'at ke maqasid. Terus? Illa tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala, hubbukal awtana ajzun zahirun faqtarib talqa 'anil ahli badal. Cintamu terhadap waton, terhadap negeri, itu adalah sebuah kelemahan yang nyata. Maka mengasinglah, niscaya engkau akan menjumpai ganti dari keluargamu. Engkau akan mendapati keluarga kedua. Faktarib talqa 'anil ahli badal. Kalau kata Ustadz Faisal, enggak mendapatkan ganti, tapi mendapatkan tambahan. Engkau akan mendapatkan tambahan keluarga. Itu kata Ustadz Faisal kisaran. Adapun kata Imam Al-Wardi, engkau akan mendapatkan ganti dari keluarga. Maksudnya, ketika keluargamu kau tinggal, engkau meninggalkan orang-orang yang kau sayangi dari ayah, ibu, kakak, adik. Mereka semua kau tinggalkan, niscaya engkau akan mendapatkan ganti dari mereka. Engkau juga akan menemui ganti dari ayahmu. Engkau juga akan menemui ganti dari saudara-saudaramu berupa saudara-saudara seakidah. Ganti dari bapak adalah guru-gurumu. Mereka adalah bapak-bapakmu yang kedua. Guru adalah bapakmu yang kedua. Saudara juga engkau akan bertemu. Maka talqa 'anil ahli badal, engkau akan mendapatkan pengganti. Pengganti sementara. Bisa juga dimaknakan dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Faisal, engkau akan mendapatkan tambahan, engkau akan menambah keluarga, engkau akan punya keluarga baru, engkau akan memiliki bapak yang lain dari guru-gurumu, engkau akan bertambah saudara. Ketika engkau safar, ketika engkau bepergian merantau, engkau akan menjumpai keluarga-keluarga baru yang mereka akan memperlakukanmu sebagaimana keluargamu memperlakukan. Selama engkau baik, insya Allah engkau juga akan berjumpa dengan orang baik. Fabimukthil ma'iyya beko asinan, maka dengan diamnya air dia akan menjadi berubah asin, menjadi payau, menjadi berubah warna dan juga baunya. Wasaral badri bihil badruk tamal, dan dengan perjalanan bulan di malam hari ia akan menjadi sempurna. Maka di sini Al-Imam Ibn al-Wardi membawakan dua contoh. Yang pertama adalah contoh air. Yang kedua adalah contoh bulan. Air kalau dibiarkan mengendap, dibiarkan diam, dia akan berubah warna dan juga baunya menjadi lumut. Menjadi berubah, membusuk. Maka air yang bagus adalah air yang mengalir. Dia akan senantiasa segar. Demikian juga bulan. Seandainya ia menetap dan tidak berjalan, maka bentuknya seperti itu saja. Tapi dengan berjalannya bulan, dia akan berubah-berubah. Ada kalanya bagaikan bulan sabit. Ada kalanya bagaikan bulan purnama menjadi. Ada kalanya menjadi bulan sabit. Ada kalanya menjadi bulan purnama. Semua itu adalah perjalanan. Maka hidup ini jadikanlah sebagai perjalanan untuk mencari pengalaman, memperbaiki diri, dan juga mencari jati diri sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak mau bepergian, memilih untuk di rumahnya, ini hidupnya kurang pengalaman. Qala Asy-Syaikh Yahya hafizahullah taala yahuthu 'ala ar-rihlah. Dalam bait ini Al-Imam Ibn al-Wardi mendorong seseorang untuk rihlah, untuk bepergian. Wa 'alal asfar, dan juga untuk safar. Fal asfaru fiha fawaid. Karena bepergian, merantau, di dalamnya terdapat beberapa keuntungan. Minha annahu yasfiru 'anil rijal. Di antara keuntungannya adalah safar itu akan menyingkap hakikat seseorang. dengan merantau seseorang nanti nampak. Kalau dia di rumah, dia enggak bisa, enggak ketahuan karena berkumpul dengan keluarganya sendiri. Ya sudah tahu sifat-sifatnya, tapi kalau berjumpa dengan orang nanti baru akan nampak. Fayubayyinu karamahu min bukhli. Maka hal itu akan menyingkap, akan menjelaskan bagaimana sifatnya karam, derma, ataukah dia itu bakhil. Nampak nanti dalam safar, nanti akan nampak ketika bepergian, nanti dia akan nampak orang ini pelit atau orang ini loyal, itu nampak. Kamu sendiri, kita sendiri ketika bergaul dengan seseorang, kita akan bisa tahu apakah dia itu orangnya pelit, apakah orangnya itu boros, ataukah dia itu orangnya karim, itu nanti akan nampak. Wa fahmahu min ghairi dzalik, dan juga akan nampak pemahamannya dengan safar, dengan merantau seseorang akan ketahuan kadar pemahamannya. Wa dzakahu wa min adami dzakahi, demikian juga akan diketahui kecerdasannya. Zaka artinya adalah kecerdasan, kecerdikan, kecerdasan. Wa iqdamahu wa adama iqdamihi, keberanian maupun penakut. Jadi akan nampak nanti ketika di pondok, nanti akan nampak ketika merantau seseorang, akan nampak bagaimana sifatnya. Dan dia juga akan belajar dari kawan-kawannya, belajar dari keadaan. Iqdam maknanya adalah keberanian. Wa tajalludahu wa adama tajalludihi, tajallud itu artinya kegigihan, gigih. Tajallud, tajallada, ngotot, kegigihan, keuletan, ketekunan, itu tajallud. Makna tajallud adalah berkisar antara itu, kegigihan, keuletan, dan juga ketekunan. Wa ghaira dzalik, dan juga akan nampak semua dari perkara-perkara yang lain, dari sifat-sifatnya yang lain. Pokoknya dengan merantau itu akan mendapatkan faedah yang banyak sekali. Wa ajalluha wa adhamuha al-asfaru li talabil ilm, dan yang paling mulia dan yang paling agung adalah safar untuk talabul ilm. Inilah perjalanan safar yang paling mulia. Allah al-Khatib al-Baghdadi, al-Imam al-Khatib al-Baghdadi Abu Bakar Ahmad ibn Ali. Al-Khatib al-Baghdadi namanya adalah Abu Bakar Ahmad ibn Ali. Rahimahullahu ta'ala, ar-rihlatu fi talabil ilm. Al-Khatib al-Baghdadi menulis sebuah kitab namanya adalah Rihlah fi talabil ilm, perjalanan dalam mencari ilmu. Wa safara Musa alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengadakan safar, perjalanan besar. Ila majma'il bahrain li talabil ilm, menuju kepada majma'ul bahrain, pertemuan antara dua laut. Tujuannya adalah untuk bertemu dengan Nabi Khidir, untuk mencari ilmu dari Nabi Khidir. Padahal Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Khidir, tapi itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu terpencar, ya ikhwan. Ilmu itu terpencar. Kadang ada ilmu itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang lebih rendah, yang tidak dimiliki oleh orang yang lebih mulia. Sebagaimana kata Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, kau Musa, engkau diberi Allah ilmu yang tidak diberikan kepadaku, dan aku juga diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Jadi ilmu itu, makanya jangan pernah berhenti untuk belajar, dan jangan pernah enggan untuk belajar kepada apapun. Ketika ada ilmu, ambillah, walaupun itu dari yang lebih kecil, dari yang lebih rendah, dari yang lebih pemula daripada kamu. Diperhatikan, jangan main-main itu. Maka tetaplah belajar, ambillah ilmu, walaupun itu dari orang yang lebih kecil darimu, karena Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ilmu itu terpencar. Dan kisah perjalanannya Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidir ini mengandung fawaid yang sangat banyak sekali. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi dan juga disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. Semoga suatu saat kita bisa mempelajari kisah ini, kisah yang penuh dengan fawaid tentang seputar thalabul ilm. Gak tahu nanti Ramadan kita baca apa, belum jelas. Atau nanti mungkin Ustaz Abu Mas'ud masih belum ada rencana baca apa kita Ramadan. Atau gak usah baca, gak usah ngaji ya be. Turutok no. Iya, gak usah ngaji. Mulai pada subuh, turu sampai duhur, jamaah, terus mulai menit, turu menit sampai asar, jamaah menit, terus turu menit sampai maghrib. Buka. Kalau mungkin nanti kalau enggak kita baca kisahnya Nabi Musa ini, ya mungkin hadis ifak, kisahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ramadan tahun kemarin, kisahnya Ka'ab bin Malik. Nanti kita lihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan, maka kalau enggak kita baca kisahnya Nabi Musa dalam hadis Abdullah ibn Abbas, maka kisahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika dituduh dari orang-orang munafikin. Terserah antum mau pilih yang mana. Karena kisahnya Nabi Musa ini juga penuh dengan bagaimana tata cara thalabul ilm, bagaimana syarat-syarat. Di situ Nabi Khidir bikin syarat, ngasih batasan. Kalau kamu sudah 3 kali melanggar, disuruh pulang, disuruh pergi. Itu bagaimana adabnya Nabi Musa tanya dulu, boleh gak aku ikut belajar? Itu ya ikhwan. Wasafara Musa alaihi salatu wassalam faron ila Madyan. Demikian juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah safar, pernah bepergian, lari ke negeri Madyan. Maka di antara safar yang dianjurkan juga adalah safar menyelamatkan agama. Pergi melarikan diri membawa agama untuk menyelamatkan agamanya. Wa muhajiran min Misra ila ardi Madyan, demikian juga hijrah dari Mesir ke negeri Madyan sehingga mendapatkan istri di sana juga. Nabi Musa alaihi salatu wassalam menikah di Madyan dengan anaknya, dengan putri Madyan. Wa hakadha Ibrahim alaihi salam safara ila Makkah, demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam safara ila Makkah. Padahal Nabi Ibrahim bukan dari Makkah. Wa hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dengan Ismail di Makkah. Kemudian Nabi Ibrahim doakan. Wa hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam safara min Makkah ila al-Madinah, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dari Mekah menuju Madinah. Wantashara al-Islam, dan menyebarlah agama Islam. Wantashara bitilkar rihlah, dan menjadi intashara, maknanya adalah mendapatkan kemenangan. Intashara tertolong. Bitilkar rihlah, dengan perjalanan, dengan sebab perjalanan tadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah disakiti dan juga ditolak dakwahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan dakwah beliau ke Madinah, menyelamatkan dakwah beliau ke Madinah sehingga diterima di Madinah. Itulah para anbiya, mereka hidup adalah untuk berdakwah. Tidak peduli mau tinggal di mana saja, yang penting dakwah ini bisa hidup. Di mana dakwah itu diterima, disitulah kita hidup. Maka hidup kita ini insyaallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita umur panjang, dan di sisa-sisa umur kita, kita hibahkan, kita berikan hidup kita ini untuk dakwah. Tujuan utama adalah dakwah. Di mana kita bisa berdakwah, disitulah kita hidup insyaallah. Fal asfaru min ahammi maqasidiha al-hajj wal umrah, maka safar di antara tujuannya yang paling mulia, yang paling penting adalah haji, umroh. Karena haji juga safar. Min kulli fajjin amik. Demikian juga umroh. safar-safar yang tujuannya itu adalah untuk ibadah. Wal hijrah wal jihad, dan juga hijrah dan juga jihad. Bahkan seluruh safarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuannya cuma ini. Kalau enggak haji ya jihad. Atau hijrah. Atau perang. Wal ghazw. Ini seluruh safarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk itu. Wal ghazw wa talabul ilm, dan juga talabul ilm. Adapun safar untuk talabul ilm maka dilestarikan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salaf, mereka melariskan, mereka meramaikan hasanah persafaran untuk talabul ilm. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Adapun masalah tinggal, ini masalah lain. Tinggalnya seorang wanita, ini adalah masalah lain. Selama dia tidak melanggar hadis safar, juga tidak melanggar dalam masalah tinggal, maka ini enggak ada yang dipermasalahkan sekali. Dari dulu laki-laki maupun perempuan safar dalam talabul ilm. Banyak para di zaman para tabi'in, wanita safar untuk mencari hadis. Untuk mencari hadis. Selama di dalam safarnya itu tidak melakukan dosa, maka ini enggak ada yang bermasalah. Jadi enggak perlu dipermasalahkan rihlanya seorang wanita dalam talabul ilm. Karena kalau dipermasalahkan nanti di zaman sahabat juga enggak ada wanita yang safar untuk talabul ilm. Tapi kenapa di zaman tabi'in dilakukan? Jadi safar untuk talabul ilm baik laki-laki maupun perempuan. Karena mereka memiliki kewajiban yang sama di dalam talabul ilm. Sama ini dari sisi hak dan juga kewajiban dalam belajar. Adapun dalam kenyataannya tentu wanita tetap kalah. Ini yang ucapan saya ini yang tidak bisa difahami oleh KKTN. Saya enggak pernah menyamakan dalam fakta, tapi dalam hak dan juga dalam kewajiban untuk mencari ilmu ini sama. Tidak ada, tidak bisa dibatasi wanita cuma belajar kewajiban saja, enggak bisa, ini malah bid'ah. Wanita cuma belajar masalah kewajiban saja, enggak bisa. Karena kewajiban laki-laki dan wanita itu sama. Sebagaimana laki-laki memiliki kewajiban, wanita juga memiliki kewajiban yang sama. Mereka juga memiliki harus belajar yang sama. Walaupun pada faktanya tetap wanita tidak bisa menyamai laki-laki. Qala minha wa hunaka maqasidul asfar al mubahah, dan di sana juga ada tujuan-tujuan safar yang dibolehkan, mithlu at-tijarah, seperti berdagang. Berdagang yang boleh, maka boleh seseorang safar untuk kulaan. Safar untuk beli, untuk jual, boleh. Wa ziarah, demikian juga safar untuk ziarah, ziarah keluarga. Ziarah kawan-kawan boleh, bahkan mustahab ziarah ini mustahab. Wa minha al-asfar al-muharrama, dan di antara juga ada safar yang diharamkan. As-safaru ila ghairil masajidis salasah, safar menempuh ke selain tiga masjid. Ini adalah safar ibadah, maksudnya safar ibadah tujuannya ke selain tiga masjid, untuk tujuannya untuk ibadah, untuk menuju suatu lahan tertentu untuk ibadah. Nah itu yang enggak boleh. Adapun sampean mau safar ke Magetan misalnya, ke Masjid Magetan, tujuannya adalah untuk belajar, boleh. Tapi untuk menuju, yang dituju itu adalah biqa, buq'ah, lahannya. Untuk ziarah makam wali ini, wali itu, ini enggak boleh. Karena yang dituju adalah buq'ahnya, lahannya. Tidak boleh ada yang dituju dari lahan untuk ibadah selain tiga masjid. Diingat itu. Tidak boleh sengaja menuju, meniatkan untuk menuju suatu lahan dan dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di situ, di lahan tersebut, kecuali tiga masjid, yaitu Masjidil Haram Al-Makki dan juga Masjidil Haram Al-Madani dan juga Masjidil Aqsa. Adapun safar kesugihan misalnya ke Kampung Baru, itu bukan menuju buk'ahnya, bukan yang diagungkan itu bukan buk'ahnya, bukan lahannya, tapi karena ilmunya ada di sini. Seandainya masjidnya ini pindah ke sana, ya pindah ke sana. Seandainya masjid ini pindah ke timur sana, ya pindah ke timur. Jadi enggak ada kekhususan di lahan ini, enggak ada. Itu ya ikhwan. Qala ka an yushadd ar-rihalu ila al-qubur, sebagaimana semisal rihal tunggangan itu dipacu menuju kuburan. Ka yushadd ar-rihal maknanya adalah kendaraan itu dipacu untuk safar menuju ke kuburan. Ini enggak boleh. Fa fi sahihaini min hadits Abi Sa'id al-Khudri, dalam sahihain dari hadisnya Abu Sa'id al-Khudri, Sa'd bin Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh dilakukan safar kecuali kepada tiga masjid. Maksudnya apa? Safar untuk ibadah menuju suatu lahan tertentu, ini enggak boleh. Kalau sampean dari sini menuju kepada masjid di Yaman sana boleh. Karena tujuannya bukan menuju masjid itu, zat masjid itu enggak. Tujuannya adalah untuk belajar, untuk thalabul ilm. Kebetulan ilmunya di masjid situ. Nah, ini enggak apa-apa kalau seperti itu. Tapi kalau dari sini tujuannya untuk ke masjid, suatu masjid khusus. Di masjid pesarean-pesarean, para kuburan-kuburan itu. Nah, ini enggak boleh kalau sengaja seperti itu. Karena yang dituju adalah lahannya. Itu ya ikhwan bedanya. Qala wal asfaru fiha tafsil, dan safar di dalamnya terdapat rincian. Qad yakunu safaru muharraman kama taqaddam, ada kalanya safar itu dilarang. Safar itu sesuai tujuannya. Safar itu sesuai tujuannya. Safar itu cuma sarana. Safar itu cuma sarana. Adapun tujuan itu yang menentukan. Kalau tujuannya haram, ya safarnya menjadi haram. Kalau tujuannya wajib, ya safarnya menjadi wajib. Kalau safarnya itu mubah, tapi di dalam safar melakukan perkara yang haram, itu lain lagi. Seperti seorang wanita mau safar yang mubah, tapi di dalam safarnya dia melakukan yang haram, seperti tidak ditemani mahram. Nah, ini bukan tujuannya yang haram. Tapi di dalam safarnya dia melakukan yang haram. Dan dia pun sudah melanggar hukum asal, karena safarnya seorang wanita harus pakai mahram, maka safarnya menjadi safar yang muharram. Safarnya seorang wanita tanpa mahram adalah safar yang muharram. Qad yakunu wajiban idza kana safaru lihajjin wajibin aw umratin wajibah, ada kalanya menjadi wajib seperti untuk haji atau umrah yang wajib. Waqad yakunu mubahan idza kana litijarah, dan ada kalanya menjadi mubah safar itu apabila berdagang sesuatu yang halal. Waqad yakunu makruhan idza kana yuaddi ila makruh, dan juga safar itu bisa menjadi makruh apabila mengantarkan kepada perkara yang makruh. Yudayyi'u fihi alwaqt, pada safar tersebut dia seseorang akan menghambur-hamburkan, akan menyia-nyiakan waktu, wal mala li ghairi hajah, dan juga harta tanpa adanya hajah, tanpa adanya kebutuhan. Wa qad yakunu mustahabban, ada kalanya juga dianjurkan, idza kana li ziyarati qaribin, apabila tujuannya adalah untuk menziarahi keluarga dekat. Wa yustahabbu ziyaratuhu qaribin, yustahabbu ziyaratuhu, yang dianjurkan untuk diziarahi. Fahuwa yantabiku alaihi al-ahkamul khamsatu al-madkuratu fi qawlil imriti. Kurang mim itu. Imriti, yang benar imriti, bukan iriti. Imriti. Maka hukum safar, maka safar itu sendiri tertetapkan padanya lima hukum. Hukum yang lima. Hukum itu kan ada lima. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka safar juga seperti itu. Terkena lima hukum. Hukum yang lima yang disebutkan dalam ucapannya al-imriti. Dalam nadmul waraqat. Dalam usul fikih. Ini apa namanya, puisinya imriti tentang usul fikih. Imriti juga punya yang lain, Nadhmul Waraqat. Jadi kitab Al-Waraqat punyanya Al-Juwayni dijadikan puisi oleh Al-Imriti di dalam Nadhmul Waraqat. Al-Imriti sendiri namanya adalah Syarafuddin Yahya ibn Musa. Namanya adalah Yahya ibn Musa Al-Imriti. Al-hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma hurrima. Ma, jangan bacanya jangan ma'a. Al-hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma hurrima. Hukum itu adalah wajib, wa mandub, mandub adalah sunnah karena dipanggil, mandub artinya dipanggil, dianjurkan. Wa ma, dan apa-apa, ubiha yang dibolehkan, ini mubah, wal makruh, makruh ma hurrima, yang diharamkan. Berarti hukum itu ada lima. Apa tadi? Apa saat hukum ada lima, apa tadi? Satu, wajib, terus sunnah, terus mubah, terus haram, terus kurang sitok. Aduh, apa Jis? Kamu malah kurang lima, Jis. Apa? Satu lagi apa? Apa jawab? Apa? Apa Nabi? Hah? Orang banget kok. Apa? Fahri? Makruh. Sebutkan lima. Apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu al-hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma hurrima. Ini dalam pelajaran usul fikih. Qala wa qalu fil bait, dan ucapannya al-Imam Al-Wardi fa bi mukthil, ini kelebihan satu, fa bi mukthil, keliru ini, fa bi mukthil ma, kaf sama sa-nya diganti alif sama hamzah, fa bi mukthil ma yabqa asinan ay yabqa mutaghayyiran, air itu akan menjadi berubah. Wa surah al-badri bihil badru tamal ay sayruhu bil lail, yaitu perjalanannya di malam hari bulan. Wa wasairu lailan mata dri illa wa qad sara qamaran muktamilan, bulan setiap malam berjalan tanpa kau sadari, mata dri tanpa kau sadari, tiba-tiba dia sudah menjadi bulan purnama. Sara qamaran muktamilan, menjadi bulan yang sempurna bulat. Fahuwa yahuddu ala rihlah, maka Imam Ibn Wardi memerintahkan untuk, menganjurkan untuk rihlah, wa ala istifadah, dan juga untuk mengambil faedah. Cuma pergian tok, gak ngambil manfaat, ya rugi. Wa ala mulaqatil ulama, dan juga untuk bertemu dengan para ulama. Wa ala adamir rukut, dan jangan sampai seseorang itu menjadi rukut. Rukut itu apa? Loyo. Rukut itu yang lengah-lengoh di rumah, berdebu, itu namanya rukut. Kamu hanya berdebu saja di rumahmu, tidak mau bergerak, tidak mau mencari ilmu, memilih untuk berdebu di rumah. Fa innar rukuda yusabbibul malala wal ka'abata, karena sesungguhnya rukut, malas, ini akan menyebabkan malal, rasa bosan, wal ka'aba, rasa jemu. Itu ikhwan manfaatnya dari safar. Insya Allah besok mungkin libur sehari, mulai dari jam 8 sampai asar mungkin libur, karena saya insya Allah akan ke Nganjuk sama sebagian santri insya Allah. Ada taklim di sana. Saya dijadwal setiap bulan sekali, pekan yang kedua. Jadi mungkin setiap bulan pada hari Minggu, pada pekan yang kedua mungkin libur ngajinya. Ami Salman juga enggak ada soalnya kelasem. Qala hubbukal autana ajzun zahirun fi tafsil. Ucapan ini perlu dirinci, kata Syekh Yahya. Idza ahabbal watana liddinil haq alladhi qama fihi wa ahabbahum lima fihim minasy-sya'iridh-dhahirati syahirah Fa inna hadzal hubba hubbu dinin wa ibadah. Ada rincian, apabila dia itu mencintai negerinya, karena memang di negeri itu ada agama yang hak, yang tegak di negeri tersebut. Wa habbahum lima fihim minasyairid dhahira, dan mencintai mereka karena adanya syiar-syiar yang nampak, asyairah yang masyhur. Fa inna hadzal hubba, maka kecintaan seperti ini adalah kecintaan agama dan juga kecintaan ibadah. Seperti kita mencintai negara-negara yang menegakkan syariat Islam, kita cinta kepada negara-negara tersebut. Adapun cinta kepada negeri, ini murni kepada zatnya, ini enggak ada logisnya sama sekali. Makanya orang-orang itu menyuruh apa? Jadilah seorang nasionalis, cinta kepada negeri. Lah negeri itu kalau dicintai cuma karena tanah dan airnya, ini apa? Cinta itu harusnya beralasan. Cinta itu seharusnya beralasan. Kamu mencintai negeri Indonesia itu karena apa? Masa cuma karena tanah dan airnya tok? Lah buat apa dicintai wong tanah be air tok? Ini ucapan ini kalau sampai kepada mereka terus dilaporno, bahaya. Dikiranya kita enggak, kita anti negeri Indonesia, bukan ya ikhwan. Maksud saya itu kalau mencintai negeri itu dicintai karena ada alasannya. Bukan kok fanatik-fanatikan. Kalau cuma sekedar nasionalis, fanatik-fanatikan negeri, ini enggak ada alasannya sama sekali. Kenapa negeri Indonesia harus lebih dicintai daripada negeri Belanda? Kenapa negeri Indonesia harus lebih dicintai daripada negeri Cina misalnya? Kalau cuma sama-sama cuma masalah negeri tok, bangunannya podo, tanahnya podo, ditanduri ya iso, ya juga tumbuh sama. Apa terus yang membuat kita cinta? Makanya kita enggak pernah mencintai negeri itu karena negerinya. Kita cinta negeri Indonesia ya karena mayoritas penduduknya muslim, walhamdulillah. Itu lebih kita cintai daripada negeri-negeri kafir. Amerika, Rusia, itu adalah negeri-negeri kufar. Maka negeri Indonesia lebih kita cintai dari sisi tersebut. Penduduknya mayoritas adalah muslim. Itu saja. Jadi bukan kok kemudian mencintai sekedar hanya nasionalis. Ini ya kawan lagi rame. Apa seseorang diajak untuk menjadi nasionalis, untuk mencintai negeri sendiri. Mbok yo kalau Islam yo tetap Islam, tapi kalau orang Jawa ya jangan hilangkan adat Jawanya, katanya gitu. Ini semua adalah ucapan yang tidak benar. Ini semua adalah ucapan yang tidak benar. Suatu negeri itu dicintai itu karena hakikatnya. Di negeri tersebut banyak kebaikan atau banyak keburukan gitu. Kalau cuma masalah tanah airnya saja, masalah bangsanya, masalah budayanya, lah ini untuk apa dicintai? Wong temboknya juga sama, tanahnya juga sama, airnya juga sama. Apa yang menjadikan kita lebih cinta? Makanya orang yang hanya nasionalis, fanatik kepada negeri itu cuma ta'assub, itu asobiyah. Gak boleh, asobiyah. Fanatik kepada suatu negeri. Kamu misalnya pergi ke Malaysia misalnya, kemudian kamu ngefan, apa namanya, fanatik. Geng-gengan, geng Indonesia misalnya, karena dari Indonesia. Nanti ketika ketemu orang selain Indonesia, dimusuhi. Ini pokoknya enggak berjalan, mereka itu enggak akan sejalan dengan keyakinan mereka. Katanya semuanya sama, tapi mereka membeda-bedakan. Makanya ikhwan, enggak ada alasan yang logis untuk membangun cinta dan benci wala wal barok kalau enggak iman. Itu. Nah. Ya kenapa dicintai negaranya? Lahir di situ toh. Cuma sekedar lahir di situ kemudian cinta enggak ada. Itu bukan salah satu pendorong cinta, Pak. Ya. Kita lahir di situ itu bukan termasuk pendorong cinta. Lahirnya kita di suatu negeri itu bukanlah salah satu sebab yang perlu dicintai. Kita lahir di negeri kafir misalnya, ya harus benci dengan negeri kafir walaupun kita lahir di situ. Wong padha wae lho, sampean lahir itu lahir padha wae. Lahir di manapun itu sama saja. Lahir di manapun itu sama saja. Nah, nanti kalau cuma fanatik-fanatikan seperti itu, nanti orang Rusia juga akan fanatik dengan Rusianya, orang Malaysia juga akan fanatik dengan Malaysianya, orang Arab juga akan fanatik dengan Arabnya, terus enggak akan sejalan dengan akidah mereka sendiri. Maka enggak benar ya ikhwan. Tidak ada yang layak untuk difanatiki kalau enggak iman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka kita cinta bumi pertiwi itu enggak ada kemudian murni cinta kepadanya. Ya minimal apa cinta karena itu adalah mayoritas penduduknya muslim. Kita cinta negara-negara yang muslim. Kayak Indonesia ini kalau dari sisi penduduk muslim. Tapi dari sisi undang-undang, bukan undang-undang Islam, bukan negara Islam. Itu. Maka enggak boleh fanatik cuma kepada negeri. Fanatik kepada negeri hukumnya tidak boleh. Nanti kalau fanatik negeri, nanti juga fanatik kepada desa. Sesama Sugian, fanatik. Wah, podo Sugian nih. Sesama Tebluru, fanatik. Karena sesama Tebluru. Ini alas ini adalah semua adalah kebodohan. Ini adalah safah. Fanatik yang sifatnya seperti ini adalah safah. Kebodohan. Hal-hal bodoh, termasuk hal-hal bodoh. Nanti orang Lamongan fanatik dengan sesama Lamongannya. Nanti orang Surabaya fanatik dengan sesama Surabayanya. Ini adalah jahiliyah yang sudah diinjak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah diletakkan di bawah telapak kaki beliau. Ya lal ansor wa ya lal muhajirin. Ini semua adalah da'uha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha muntina. Maka enggak boleh seseorang fanatik kepada suatu negara, negara asalnya, kepada suatu daerah, kecamatan asalnya, kabupaten asalnya. Ini semua adalah jahiliyah yang sudah diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah telapak kaki beliau dan disuruh untuk meninggalkan da'uha, karena sesungguhnya itu adalah busuk muntina. Maka enggak boleh seseorang fanatik hanya karena Indonesia atau fanatik karena Arab Saudi. Kita mencinta Arab Saudi apa karena itu negara Arab, karena bangsa Arabnya? Ya bukan. Mencintai negara-negeri Islam, mencintai Yaman apakah karena Yamannya? Ya bukan. Tapi karena hakikat di situ ditegakkan iman ataukah tidak. Itu ya ikhwan. Maka mencintai seperti ini, kata saya dirinci. Kalau mencintai suatu negeri itu karena alasan yang ada di dalamnya, karena ditegakkan agama Islam, maka ini boleh. Ini adalah cinta agama, cinta yang ibadah, cinta yang mendapatkan pahala. Wa idza ahabbahu ta'assuban lil balad wal watan walil watan. Apabila mencintainya hanya karena semata-mata fanatik terhadap suatu negeri dan suatu tanah air, kama yastadillu ba'dhum bihadithi hubbul watani minal iman, sebagaimana sebagian orang berdalil dengan hadis. Ingat, dicatat anak-anak, hubbul watani minal iman ini hadis yang tidak ada asalnya. Ini ramai di mulut-mulutnya orang-orang, hubbul watan minal iman, cinta negeri termasuk iman, cinta negeri termasuk iman, nasionalis termasuk iman. Ini enggak benar. Hadza hadithun batil. Ini adalah hadis yang batil. Qala As-Sakhawi, berkata Imam As-Sakhawi, Abul Khair Muhammad ibn Abdurrahman As-Sakhawi, Syamsuddin As-Sakhawi, fil Maqasid Al-Hasanah, di dalam kitab beliau Al-Maqasid Al-Hasanah. Al-Maqasid Al-Hasanah ini adalah membahas tentang hadis-hadis yang masyhur tapi enggak ada, tapi do'if. Itu Al-Maqasidul Hasanah, membahas tentang hadis-hadis yang masyhur. Seperti apa? An-nadhafatu minal iman. Itu hadis do'if. Demikian juga ini, hubbul watani minal iman. Ini hadis yang tidak ada asalnya. Lam akif alaih, kata Imam As-Sakhawi, lam akif alaih. Saya enggak mendapati hadis tersebut. Berarti bukan hadis. Hadis palsu, hadis buatannya manusia. Buatannya hadis yang viral tok. Kultu qad yakunu hubbul watani min afdalil batil. Bahkan kata Syekh ya, mencintai suatu negeri itu termasuk kebatilan yang paling batil. Idza kana daron lil kafirin. Apabila negeri tersebut adalah negerinya orang-orang kafir, yuharabu fihi Allah wa rasuluh. Di dalamnya diperangi Allah dan Rasulnya. Enggak boleh kamu cinta negeri tersebut. Famithlu hadzal watan tajibul hijratu minhu. Maka negara seperti ini wajib untuk dihijrohi darinya, ditinggalkan. Walaya juzu hubbu, tidak boleh dicintai, lil ma'asil latifi, karena adanya maksiat-maksiat yang ada di negeri tersebut. Maka ucapannya Al-Imam Ibnu Wardi, kamu itu cinta negeri termasuk kelemahan yang nyata, maksudnya adalah apabila dia tidak mau kemana-mana, tidak mau belajar, tidak mau bergerak, hanya mendekam dan berdebu di rumah. Adapun tentang cinta kepada suatu negeri tadi sudah dirinci. Kalau mencintai karena hakikat yang ada di dalam negeri tersebut, maka ini benar. Tapi kalau hanya sebatas karena cinta tanah air, negeri itu sama-sama tanahnya, sama-sama airnya. Tidak ada yang perlu. Tidak logis sekali untuk dilebihkan cinta dari negeri yang lain. Apa alasannya? Kenapa negeri Indonesia atau negeri Malaysia lebih dicintai daripada negeri Rusia? Sama. Negara ini pada-pada negara, bumi, sama-sama bumi, sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah hakikat di dalamnya, dari kekufuran dan keimanan. Itu ya, ikhwan. Selesai kita dari dua bait ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.